sunyi. Pikiran lelah, hati gelisah, umur terasa tua. Malu rasanya, tetangga nanya, kamu kapan menikah? Pusing pala pusing, puyeng pala puyeng, pening aku pening, aduh. Andaikan ada Google cinta, mungkin ku coba temui jodohku. Andaikan ada Google cinta, mungkin tak sulit aku mencarimu. Begitu sulit, begitu rumit, beban yang ku lalui. Hari-hariku, malam-malamku, sepi terasa sunyi. Pusing pala pusing, puyeng pala puyeng, pening aku pening, aduh. Oh, andaikan ada Google cinta, mungkin ku coba temui jodohku. Andaikan ada Google cinta, mungkin tak sulit aku mencari. Takkan pernah aku sakiti, kan ku jaga, ku sayangi sampai mati. Cepat temui jodohku. Andaikan ada Google cinta, mungkin tak sulit aku mencarimu. Oh Tuhan, tolonglah aku temukan dia, kekasih hidupku. Takkan pernah aku sakiti, kan ku jaga, ku sayangi sampai. Cepat temui jodohku. Andaikan ada Google cinta, mungkin tak sulit aku mencarimu. Oh Tuhan, tolonglah aku temukan dia, kekasih hidupku. Takkan pernah aku sakiti, kan ku jaga, ku